Diampuni. Ya demikian memang pengertiannya. Ikmalu ma'asyi'tum, silakan kamu berbuat apa yang kalian mau, termasuk seandainya kalian berbuat jahat pun. Tentunya selain syirik itu diampuni juga. Belum, dari mana pengertian demikian? Dalilnya apa? Pengertian yang seperti itu ialah dalilnya peristiwa Hafidh bin Abi Balta'ah. Hafidh bin Abi Balta'ah ini ikut perang Badar, sahabat Nabi. Ketika Nabi mau siap-siap berangkat dengan pasukannya ke Mekah, Hafidh bin Abi Balta'ah mengirim surat membocorkan rahasia militer ke musyrikin Mekah. Ini kan satu kejahatannya. Nah, yaitu dia ngirim budak wanita dititipkan apa surat kepada musyrikin Mekah. Ini Rasulullah dan tentaranya berangkat menuju Mekah, kirimkan terangkah karena Jibril memberitahu Rasulullah ada surat yang dibawa oleh budak perempuan itu. Rasulullah langsung berangkat untuk mengejarnya dan ditangkap. Ternyata budak itu mengaku dia disuruh Hafidh. Ketika orang-orang mau membunuhnya, ya, karena dinilai berkhianat, Rasulullah mencegahnya. Rasulullah menyatakan membawa hadis ini riwayat. Ya, jangan dia ikut perang Badar, dan Allah menyatakan demikian. Ya. Nah, Hafidh ditanyai oleh Rasulullah, mengapa kok kamu berbuat demikian? Nah, ternyata Hafidh berbuat demikian karena takut keluarganya diganggu di Mekah, anak istrinya. Anak istrinya tidak ikut hijrah. Nah, demi untuk supaya musyrikin Mekah itu tidak mengganggu keluarganya, terus saya berbuat demikian ya Rasulullah. Jadi bukan karena nifaq, bukan karena beliau itu bermunafik, pura-pura menyatakan muslim tapi menjadi kaki tangannya musyrikin Mekah, enggak. Tapi karena semata-mata demi apa keluarganya. Nah, Rasulullah menyatakan sungguh dia telah benar dengan ucapannya. Langsung dipercaya oleh Rasulullah dan Rasulullah membawakan hadis ini. Nah, dengan demikian ya tentu termasuk perbuatan jahat. Tetapi Allah Maha Tahu menyatakan demikian kepada Ahlul Badr, kepada orang yang ikut perang Badr. Allah Maha Tahu orang-orang yang dinyatakan demikian ini memang pantas untuk dinyatakan demikian, dan mereka memang adalah sudah dimasukkan dalam hati mereka oleh Allah rasa benci kepada perbuatan maksiat, sehingga mereka walaupun dinyatakan demikian tetap tidak berselera untuk berbuat maksiat. Oh, kalau orang semacam kita buh, tidak kalau dinyatakan begitu ya. Tapi Allah mau memilihkan mereka. Nah, wahakana barakallahu fiik. Nah,